السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat yang berikutnya dari tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman min Tafsir Kalam Al-Mannan, yaitu ayat yang ke-153 sampai 161 surat An-Nisa. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Ahlul kitab menuntut kepadamu, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlul kitab bisa Yahudi bisa Nasrani, tetapi di sini diriwayatkan yang menuntut kepada Nabi adalah orang-orang Yahudi. Yas'aluka ahlul kitab min al-yahud an tunazzila 'alaihim kitaban min as-sama'. Mereka menuntut agar engkau menurunkan kitab langsung dari langit secara lengkap. Ikhwan ibn na'azukumullah, ini kekurangan ajaran mereka kepada Rasulullah SAW. Kata Ibn Katsir rahimahullah, wa hadha innama qaluhu ala sabil at-ta'annud wal 'inad wal kufur. Tuntutan ini sesungguhnya bukan tuntutan dalil seperti umumnya para ulama dan talibul ilmi, kalau ditanya dikasih berita satu berita menanya aina dalil, kan begitu, apa dalilnya, itu wajar. Tetapi yang dituntut oleh Yahudi ini bukan sekedar minta hujjah, minta dalil, tetapi tuntutan untuk mendebat. Ta'annutan wal inad wal kufur wal ilhad. Empat sifat ini yang ada pada Yahudi. Ta'annut, menentang. Jidal, berbantah-bantahan. Inad, juga sama. Keras kepala, tidak mau nerima. Coba kalau engkau Rasul, turunkan kitab langsung. Satu kitab. Dan itu barakallahu fikum merupakan kekufuran. Pengingkaran Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ilhad, penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Berarti barakallahu fikum, ucapan ini ucapan penentangan, ucapan ejekan, ucapan debat, ucapan yang sesungguhnya mengingkari dan mengkafiri apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu barakallahu fikum bukan kali pertama. Sudah pernah sebelumnya, sudah pernah sebelumnya, sudah pernah sebelumnya. Bahkan sudah pernah kepada nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, khususnya dari kalangan Ahlul Kitab. Mengapa khususnya dari kalangan Ahlul Kitab? Karena Ahlul Kitab merasa punya ilmu. Sehingga ketika dikatakan oleh seorang Rasul, ana Rasulu Rabbik, aku Rasul dari Rabbmu, maka mereka akan berkata, kalau Rasul, mestinya begini. Kalau Rasul, mestinya begitu. Alias tidak percaya. Alias menentang. Maka Allah katakan, Yahudi Ahlul Kitab menuntut kepadamu untuk menurunkan kitab Quran secara langsung. 30 juz. Itu kata Allah tidak seberapa. Faqad sa'alu Musa akbaru min dhalik. Mereka telah menuntut Musa sesuatu yang lebih besar lagi. Bukan hanya minta diturunkan Quran secara lengkap atau kitab secara lengkap. Qalu, mereka justru berkata, arinallaha jahratan. Coba perlihatkan Tuhanmu secara nyata di hadapan kami. Perlihatkanlah Allah kepada kami agar kami percaya. Ini barakallahu fikum, saya ulangi. Latar belakang ucapan ini adalah ta'annutan wa inadan wa kufran wa ilhada. Karena ta'annut, karena inad, karena kufur, karena ilhad. Ta'annut penentangan, inad juga sama kesombongan menentang, kufur pengingkaran, ilhad kesesatan. Karena tidak percaya. Maka mereka menuntut apa-apa yang mereka sendiri tahu bahwa itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kuntu illa basharan rasula, atau hal kuntu illa basharan rasula, kata Nabi, aku tidaklah lain kecuali manusia yang diutus. Allah mau turunkan sekaligus Al-Qur'an atau menurunkan secara rinci, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menampakkan dirinya kepadamu atau Allah tidak akan menampakkan dirinya kepadamu, itu juga urusan Allah. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam ayat-ayat lainnya. Kata Allah, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami enggak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa mengeluarkan mata air dan sungai-sungai dari bumi ini sekarang juga. Disuruh untuk memancarkan mata air dan mengalirkan sungai-sungai. Ikhwanu fillah na'azakumullah, ini kan kurang ajar namanya. Emang Rasul seperti Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan kun fayakun? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah basharun yuha ilai, manusia yang diberi wahyu, titik. Artinya dia manusia, bukan Tuhan, bukan ilah, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, tiga yang satu, bukan, sama sekali tidak. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa pancarkan mata air dan sungai-sungai. Kalau Allah kehendaki. Allah hanya berkata, kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, wa in qultum ya Musa, Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan mereka berkata, dan ingatlah ketika kalian menuntut Musa, wahai Musa, kami enggak akan beriman sampai kami melihat Allah secara langsung. Fa akhadathumus sa'iqah, maka mereka ditimpa oleh Allah azab dalam bentuk sa'iqah yang menyambar mereka, petir yang menyambar mereka. Wa antum tandurun, dan kalian dalam keadaan melihat. Artinya kalian melihat kejadian itu dan kalian tahu kejadian itu. Mengapa diulangi? Tuntutan-tuntutan seperti itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kata Allah, kemudian kami bangkitkan kalian dari mati kalian agar kalian mau bersyukur. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana jawaban para anbiya, wa hal kuntu illa basyaran rasula. Saya tidak lain kecuali manusia yang diberi wahyu, titik. Urusan-urusan yang kalian tuntut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'alahu. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'd di dalam tafsirnya yang ringkas, hadha su'al as-sadir min ahli al-kitab. Ini pertanyaan yang muncul dari kalangan ahlul kitab kepada Rasul Nabi Muhammad SAW ala wajhil inad wal iqtirah, dalam bentuk penentangan. Waja'alahum hadas su'al yatawakaf alaihi tasdiquhum au takdibuhum. Kemudian mereka jadikan pertanyaan itu sebagai batasan, sebagai barometer percaya atau tidak percaya. Kalau bisa kami percaya, kalau enggak bisa kami enggak percaya. Wa huwa annahum sa'aluhu an yunazzil 'alaihimul Qur'an jumlatan wahida, yaitu menuntut agar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menurunkan Al-Qur'an secara langsung, secara keseluruhan 30 juz. Kama nazalatit Taurah wal Injil, sebagaimana turunnya Taurat dalam bentuk kitab, dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Wa hadha ghayatul zulmi minhum wal jahl. Tuntutan mereka ini menunjukkan puncak kebodohan mereka dan puncak keboliman mereka. Bodoh. Karena itu adalah urusan Allah, mereka tidak mengerti. Allah mau menurunkan sekaligus satu kitab, atau Allah akan menurunkan selembar demi selembar dalam bentuk lembaran, atau menurunkan dalam bentuk kepingan-kepingan, seperti kepingan-kepingan yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Ini bukan lembaran begini, tapi keras. Taib. Atau Allah menurunkannya secara sedikit-sedikit. Warattalnahu tartila. Manarattalnahu tartila, kami berikan sedikit demi sedikit, kami turunkan sedikit-sedikit agar mudah dipaham dan dihafal. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tuntutan mereka menunjukkan kebodohan mereka. Yang kedua, kezaliman. Makna zulm adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka barakallahu fikum, mereka zalim kalau menuntut sesuatu tadi kepada Nabi, menempatkan bukan pada tempatnya. Kalau itu urusan manusia, urusan Nabi, Nabi bisa melakukannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ghayatul zulm wal jahl. Berarti tuntutan mereka itu menunjukkan puncak kebodohan mereka dan puncak kedzaliman mereka. Fa innar rasul basyarun abdun mudabbar. Karena Rasulullah SAW itu adalah manusia, hamba, mudabbar, diatur. Bukan mudabbir, tapi mudabbar. Manil mudabbir? Al-mudabbir huwallah. Yudabbiru kulla syai. Yang mengatur segala sesuatu. Sedangkan Nabi, diatur. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Sedangkan Nabi, ditakdirkan oleh Allah. Laisa fi yadihi minal amri syai. Nabi tidak memiliki di tangannya sesuatu apapun. Maksudnya tidak bisa menentukan sesuatu apapun. Apa ayatnya? Laisa laka minal amri syai. Ya Rasul, wahai Nabi, engkau tidak memiliki urusan ini sedikitpun. Kapan itu? Ketika Nabi melaknat beberapa orang, ternyata beberapa orang itu Allah takdirkan akan masuk Islam nantinya. Maka Allah katakan pada Nabi-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan kamu dalam masalah ini sedikit pun. Apakah Allah akan beri adab mereka atau Allah akan berikan hidayah pada mereka? Balil amru kulluhu lillah. Bahkan seluruh perkara ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yursilu wa yanzil ma syaa'a 'ala 'ibadihi. Maka Allah lah yang mengirimkan dan menurunkan sekehendaknya kepada hamba-hambanya. Kama qala ta'ala 'anil rasul. Sebagaimana Allah katakan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Lamma dhakara al-ayat. Ketika menyebutkan ayat-ayat ini. Allati fiha iqtirahil musyrikin. Yang di dalamnya ada permintaan-permintaan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ajarkan nabinya untuk menjawab. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Qul, katakan wahai nabi kepada mereka. Ketika kaum musyrikin menuntut, ketika ahlul kitab menuntut, ketika Yahudi menuntut, kata Allah, qul, katakan kepada mereka. Subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Maha suci Allah, aku tidak lain kecuali manusia yang diberi wahyu. Aku hanya manusia diberi wahyu oleh Allah sekehendak Allah langsung atau sedikit-sedikit urusan Allah SWT. Aku hanya menerima. Subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Wa kadzalika ja'alahumul fariq bainal haqqi wal batil mujarrad inzalil kitab jumlatan aw mufarraqa. Lagi pula mereka menjadikan pembeda antara hak dengan batil adalah apakah bisa menurunkan kitab sekaligus atau tidak. Kalau bisa, maka benar. Kalau enggak bisa, batil. Kok aneh? Itu barakallahu fikum. Tidak ada kaitannya dengan masalah hak dan batil. Bisa saja hak diturunkan sekaligus oleh Allah kalau Allah kehendaki. Bisa juga kebenaran Allah turunkan secara rinci sedikit demi sedikit. Kalau Allah kehendaki. Maka itu enggak berkaitan dengan benar atau salah. Enggak berkaitan dengan hak atau batil. Mujarrad inzalil kitab jumlatan aw mufarraqa. Hanya karena kitabnya diturunkan sekaligus. Atau kitabnya diturunkan secara rinci. Kok bisa menentukan ini hak atau batil? Mujarrad da'wa. La dalil alaiha. Itu hanya pengakuan yang enggak ada bukti sama sekali. Wala munasabah. Tidak pula ada kaitan sama sekali. Wala munasabah. Enggak ada kaitannya. Bal wala syubhah. Bahkan enggak mirip belas. Bisakah diukur kebenaran dengan sekaligus atau sedikit demi sedikit? Saya kasih kebenaran. Satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Orang lain mengajarkan pada kebenaran langsung 10. Apakah bisa menentukan dengan itu yang ini yang benar, yang ini yang salah? Ya enggak bisa, enggak ada kaitannya. Mau langsung, mau rinci, mau sedikit demi sedikit atau mau sekaligus, bukan itu ukuran. Benar atau salah, hak atau batil. Ini menunjukkan kebodohan ahlul kitab. Famin aina yujad fi dumuwati ahad minal anbiya anna rasul alladhi ya'tikum bi kitabin nazala mufarraqan fala tu'minu bihi wala tusaddiquhu. Apakah ada salah satu dari para nabi, dari para rasul yang mengajarkan kepada kalian wahai Yahudi bahwa kalau datang kepada kalian kitab sedikit demi sedikit maka jangan percaya? Apakah ada diajar kalau Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau Nabi Hud, Nabi Saleh, apakah ada satu nabi saja yang mengajarkan kalau kitab Allah diturunkan sedikit demi sedikit berarti salah, maka jangan terima? Ada? Tidak ada. Barakallahu fikum. Bal nuzulu hadzal Qur'an mufarraqa, bahkan sebaliknya. Diturunkannya Al-Qur'an sedikit demi sedikit bihasbil ahwal, sesuai dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Mimma yadullu ala 'azamatihi wa'tina illahi biman unzila 'alaihi. Itu justru menunjukkan keagungan Allah, kehebatan dan kemuliaan Allah, dan menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang diberi wahyu. Kalau engkau diajarkan oleh gurumu satu buku sekaligus. Nih. Pelajari. Itu semuanya kebenaran. Kamu gak tahu yang ini diterapkan kapan, yang ini diterapkan kapan, iya kan? Yang ini kapan diterapkan, yang ini ketika situasi seperti apa, yang ini ketika keadaan seperti apa, kamu gak bisa. Sedangkan guru yang kedua, ketika kamu masuk, stop. Jangan masuk dulu sebelum kamu berdoa. Masuk tengah kaki kanan, jangan kaki kiri. Ucapkan, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Besok ketika kamu kejadian lagi perkara lain, sebentar. Apakah kamu tidak berdoa ketika ada kendaraan? Ucapkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kira-kira yang lebih nempel yang pertama atau lebih nempel yang kedua? Kedua lebih rinci, lebih mudah dipaham. Mengapa lebih mudah dipaham? Karena situasi dan kondisinya mendukung. Oh begitu. Turun ayat ini, turun ayat itu. Ikhwan ibnina azakullah, di antara metode-metode tafsir, di samping tafsir dengan makna-makna kalimat bahasa Arab, tafsir dengan ayat-ayat yang menjelaskan, ayat-ayat lain yang menjelaskan, juga tafsir dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir dengan sejarah turunnya asbabun nuzul. Mengapa? Karena sejarah turunnya akan memudahkan pemahaman. Akan memudahkan pemahaman. Karena ada sejarah turunnya. Kapan turunnya kalimat tadi? Laisa laka minal amri syai. Kalau engkau membaca, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, mungkin sulit untuk memahami. Tetapi ketika tahu kejadiannya, bahwa ketika Rasulullah SAW terkena batu di pipinya, lempengan besi dari topi bajanya masuk ke pipinya, patah giginya, berdarah, dan menyatakan, kaifa tuflih qaumun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin mereka dapat hidayah kaum yang melukai nabi mereka. Kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai, berarti urusan hidayah tadi yang nabi mengatakan mereka enggak bakal dapat hidayah, Allah tegur, tidak, itu bukan urusanmu. Apakah Allah akan memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengazab mereka? Lebih mudah dipaham kalau turunnya di situasi dan kondisi yang mendukungnya. Oh itu maknanya. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti diturunkan secara rinci, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, situasi dan seterusnya. Maka itu justru lebih menunjukkan keagungan Allah, kasih sayang Allah, dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tina illahi biman unzila alaih. Dan menunjukkan perhatian Allah SWT lebih kepada orang yang diturunkan kepadanya ayat-ayat tadi. Artinya lebih perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga selalu dari mulai wahyu pertama sampai wahyu terakhir, selalu diawasi Allah, diperhatikan, disayangi, dibimbing. Terus diturunkan sedikit lagi ayat lagi, sedikit lagi ayat lagi, terus. Masya Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahida. Berkata orang-orang kafir, mengapa tidak diturunkan Al-Qur'an jumlatan wahida? Kenapa enggak diturunkan Al-Qur'an sekaligus? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Kata Allah, kadzalik, demikianlah. Linutsabbita bihi fu'adak, agar kami mengokohkannya di hatimu. Agar kami mengokohkannya di hatimu. Warattalnahu tartila. Dan demikianlah kami rincikan sedikit demi sedikit. Ada satu orang yang berkata, ketika safar, ketika berjalan dalam satu kegiatan, satu acara, dia terus mendekati ustadznya, mengiring. Dan kemudian dia berkata, sungguh demi Allah, saya itu lebih mendapatkan faedah dan lebih kokoh di hati saya ketika mendapatkannya di perjalanan itu. Ketika ustadz menasehatkan, menegur, mengingatkan. Daripada di kajian 2 jam pelajaran sekolah. Dia belajar sekolah ada faedah. Tapi ketika mengiringi ustadznya, kemudian diingatkan masalah ini, diingatkan, itu lebih nempel. Bahkan bisa meriwayatkannya dengan memperagakan. Ketika di mobil, ustadz itu berkata dengan mimik yang begini, itu bisa. Ingat. Karena tidak monoton, dikeras ada sekian bab dipelajari. Ini barakallahu fikum, bukan satu orang, sekian banyak orang. Sehingga di antara bentuk talabul ilmi adalah mulazamah. Bentuk talabul ilmi adalah mulazamah, terus mendekati syekhnya, terus mendampingi, membawakan sendalnya, mengangkatkan kopernya, memberikan itunya terus. Sehingga dia tahu 24 jam sunnah-sunnah yang diajarkan oleh syekh tadi, ulama tadi. Sehingga banyak mereka-mereka yang datang ke tempat Imam Ahmad rahimahullah tidak mencatat hadis. Aku hanya melihat perangainya, sikap-sikapnya, dan seterusnya. Dipelajari satu-satu. Artinya barakallahu fikum, dia belum berani meriwayatkan hadis. Paling tidak saya ingin beradab, berakhlak, berilmu seperti Imam Ahmad. Ikhwan ibn a'azabullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan masalah ini? Kaitannya kalau ilmu itu diajarkan dalam keadaan sedikit demi sedikit bisa kokoh. Silakan kalian daurah dari pagi sampai malam. Berapa yang nempel. Tetapi dengan yang sedikit-sedikit tadi kokoh. Siapa yang ingin mempelajari sekaligus akan hilang sekaligus. Iya Pak, iya. Selesai sore gimana? Aduh. Yang terakhir saja yang ingat, yang awal-awal lupa. Tetapi ketika di sini, satu, sampaikan hadis. Ketika kejadian di sana, satu lagi nasihat, satu hadis. Ketika kejadian ini lagi, sampaikan lagi satu hadis yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Itu akan lebih nempel. Barakallahu fikum. Wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu permisalan-permisalan, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan akan dibawakan untukmu sebaik-baik tafsir. Falamma dzakara i'tiraduhum al-fasid, maka ketika disebutkan bagaimana penentangan mereka yang rusak, akhbara annahu laisa bighariib, maka Allah kabarkan bahwa tingkah Yahudi tadi tidak aneh. Bukan baru pertama, bukan kali pertama. Itu bukan gharib min amrihim, bal sabaqa lahum min al-muqaddimatil qabihah, bahkan sudah ada sebelum-belumnya. Sudah terjadi mukaddimah-mukaddimah sebelumnya. Ma huwa a'zam, bahkan yang lebih besar yang mereka lakukan. Mimma salakuhu ma'ar rasul, dari apa yang mereka lakukan terhadap para rasul. Alladhi yaz'umuna annahum amanu bihi, padahal terhadap rasul yang mereka anggap mereka percaya, yang mereka mengaku mereka percaya. Ya, ini Bani Israel misalnya. Bani Israel menuntut kepada Nabi Musa, padahal Nabi Musa, mereka mengaku beriman pada Nabi Musa, tapi menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang aneh-aneh. Taib Nasrani atau Nasara menuntut Nabi Isa, apa diantaranya? Menuntut minta hidangan dari langit. Itu kekurangan ajaran mereka ahlul kitab. Ma'idatan minas sama'i yaktakunu lana ida di awalina wa akhirina. Wahai Isa, coba mintakan pada Allah agar turunan hidangan pada untuk kami, menjadi hari raya buat kami, untuk orang pertama kami sampai orang terakhir kami, diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan ancaman, awas, kalau setelah ini masih ada yang gak percaya, masih ada yang begini dan begitu, kami akan adab dengan adab yang tidak pernah diadab orang lain seperti itu. Maka Nabi Isa berdoa pada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan. Subhanallah. Mengaku beriman pada Nabi Isa, tapi menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang kurang ajar. Bani Israel menuntut kepada Nabi Musa, padahal mengaku beriman pada Nabi Musa, tapi ingin lihat Allah. Ya Musa, arin Allah jahratan, coba perlihatkan kepada kami Allah dengan terang-terangan di depan kami. Wahai Musa, coba begini, coba begitu. Itu kebiasaan mereka. Maka Allah hibur nabinya, Nabi Muhammad SAW, ketika Yahudi menuntut, coba turunkan kitab Quran sekaligus. Allah hibur. Itu kebiasaan mereka dari dulu. Bahkan pernah menuntut yang lebih besar lagi dari itu. Artinya maklumin saja mereka. Mereka ini ahlul kitab, sifatnya jelek seperti itu. Soaluhum lahu ru'yatallahi iyanan. Pertama, permintaan untuk melihat Allah secara langsung. Wattikaduhumul ijla, dan kemudian membuat patung sapi dan berkata kepada sesama mereka, ini Tuhannya Musa. Kan kurang ajar. Ya'budunahu, akhirnya menyembahnya. Min ba'di ma ra'au minal ayati bi'absarihim, padahal sudah lihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka. Malam yarahu ghairuhum, apa-apa yang tidak dilihat oleh orang lain selain Bani Israel. Siapa dari umat-umat ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa dibelahnya laut untuk mereka? Bukan satu jalan, 12 jalan. Pertama, mereka menuntut pada Musa, ya Musa, di belakang kami Firaun dan bala tentaranya, di depan kami, di depan kita laut, kita akan binasa di sini. Inna lamudrakun, kata Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Tidak sekali-kali, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Maka kata mereka, kalau gitu mintalah pada Rabbmu, ud'u lana rabbak, mintakan pada Rabbmu agar kami bisa menyeberangi lautan. Maka Musa berkata, Allah berkata kepada Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu laut. Maka terbelahlah 12 jalan. Itu pun mereka masih belum bersyukur diberi keajaiban yang hebat yang belum diperlihatkan pada umat-umat lain. Laut dibelah. Jalannya kering. Kata mereka, ya Musa, kami gak bisa melihat suku-suku saudara kami yang di sana. Yang di sana lagi, yang di sana lagi. Bagaimana kami yakin kalau mereka selamat? Karena ada 12 suku. Akan diberikan 12 jalan. Suku-suku tadi berkata, kami hanya tahu suku kami sendiri. Saudara-saudara kami dari suku yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apakah mereka selamat? Kami gak tahu. Bukannya percaya pada Nabi Musa, tapi menuntut dengan tuntutan. Bagaimana kami bisa yakin kalau mereka juga selamat? Maka Nabi Musa dengan sabar berdoa lagi pada Allah. Maka dijadikan dinding lautan tadi seperti kaca yang bening, tembus pandang. Mereka bisa melihat saudara-saudaranya sedang berjalan. Sampai 12 suku terlihat. Masya Allah kan? Keajaiban yang Allah berikan dan perlihatkan kepada mereka. Harusnya mereka sudah yakin dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa alaihi salam. Tapi setelah di seberang lautan, setelah Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka masih protes. Terus, kami makan apa di sini sekarang? Ya Musa, kami akan mati kelaparan. Wahai Musa, kami akan begini, kami akan begitu. Bukannya berpikir mencari bagaimana bisa makan, berburu kah? Mencari ini kan, mencari madu tawon kah? Nah, menuntut pada Musa kembali. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah SWT. Maka Allah berikan manna wa salwa. Diberikan manna wa salwa yang istimewa. Disebutkan manna wa salwa itu yang satu adalah madu yang mengalir di dinding-dinding bukit-bukit. Masya Allah. Sedangkan lalu adalah daging burung yang siap disantap, sudah masak. Harusnya sudah cukup bersyukur dan beriman. Sudah cukup yakin. Berarti memang benar-benar Nabi. Ternyata setelah sekian hari mereka berkata, ya Musa, la nasbir ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbaka, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, min bakliha, wa kithaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Hai Musa, kami gak akan sabar hidup dengan makan manna wa salwa, manna wa salwa, manna wa salwa. Berikan pada kami apa yang keluar dari bumi. Pohon-pohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, sayur adas, dan seterusnya. Bawang putih, bawang merah. Ini namanya ngelunjak. Iya, sifatnya Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadanya perintahnya. Kalau engkau ingin makanan-makanan yang seperti itu makanan yang lebih rendah daripada manna wa salwa. Atastabdilun, apakah kalian ingin menukar sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang ada yang rendah? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah ke kota sana. Kalian akan dapat apa yang kalian mau. Apa kata mereka? Bahwa di sana ada kauman jabbarin. Di sana ada kaum yang kokoh, kuat, gagah perkasa. Kami enggak sanggup melawan mereka, enggak berani melawan mereka. Kata Nabi Musa alaihi salam, berangkatlah, lawanlah, Allah akan menangkan. Allah berjanji akan memenangkan kalian. Kalau sudah pasti menang, kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Berangkatlah engkau berdua dengan Tuhanmu, berperanglah berdua, kami duduk di sini, tungguin. Betul-betul Allah murka pada mereka. Dan Nabi Musa alaihi salam marah pada mereka. Ikhwani bidina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak tuntutan-tuntutan Yahudi Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Sampai kemudian masih Allah berikan kesempatan untuk taubat. Dan Allah bikin perjanjian pada mereka. Allah ancam dengan bukit Tursina yang ada di kepala mereka. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Kami angkat bukit Tursina di atas kepala kalian. Diperintahkan kembali untuk sujud. Fadkhulul baba sujada. Masuklah ke negeri itu dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Dan ucapkan hitta. Kami akan ampuni kalian. Mereka sujud sambil melihat ke atas. Melihat ke atas, takut. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka mereka pun beriman, bertaubat, tapi yushbihud tirar. Apa yushbihud tirar? Mirip dengan terpaksa. Karena melihat bagaimana perasaanmu. Kalau bukit ada di atas kamu, begitu. Siap jatuh. Ya, siapa yang tidak beriman? Tetapi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat Yahudi. Mereka karena khawatir dengan gunung tadi, dan karena rewelnya, penentangannya pada Musa, dia balik sujudnya. Sujud. Gini kan? Mereka balik. Gimana tuh kalau dibalik? Kaki. Gitu ya? Jalan di atas pantat mereka. Begitu. Jadi seperti sujudnya di ke atas. Begitu. Dan bukan berkata hitah. Berkata hinta. Astagfirullah. Mengerikan sekali sifatnya. Betul-betul Musa adalah Nabi yang sabar. Salah satu dari ulul azmi minar rusul. Alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala, kata Syekh Sa'di. Wa min imtina'ihim min qabuli ahkami kitabihim. Wa huwa at-taura. Mereka juga menolak hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab mereka sendiri, yaitu Taurat. Hatta rafa'u tur min fawqi ru'usihim. Hingga diangkat bukit Tur di atas kepala-kepala mereka. Wa haddadu annahum in lam yu'minu asqata 'alaihim. Dan mereka diancam kalau tidak mau beriman akan ditimpakan pada mereka. Faqabilu dhalika 'ala wajhil ighmad. Maka mereka pun menerima beriman ala wajhil ighmad minal iman asyabih bil iman ad-daruri. Kata Syekh Sa'di, terpaksa mereka beriman, maka iman mereka mirip dengan keimanan orang yang terpaksa karena sudah ada ancaman di atasnya. Apalagi dari fi'latul yahud, dari tingkah polanya Yahud. Wa min imtina'ihim min dukhuli abwabil qaryah. Mereka menolak untuk masuk ke pintu negeri tadi. Allati umiru bidukhuliha, yang diperintahkan untuk memasukinya sujada dalam keadaan sujud. Mustaghfirin, dengan meminta ampun. Fa khaliful qawla wal fi'la. Mereka menyelisihi ucapan dan perbuatan. Disuruh mengucapkan hittah, mengucapkan hintah. Disuruh berjalan sujud, berjalan dengan ilyatihi, dengan bokong-bokong mereka. Wa min i'tida'i man i'tada minhum fis sabt. Juga Yahudi yang melanggar hari Sabtu. Faqabahumullahu tilkal 'uqubah asy-syani'ah, yang kemudian Allah kutuk mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kunu qiradatan khasi'in. Wa ya'khudul mitsaqal ghalid 'alaihim. Dan sudah diangkat sumpah atas mereka dengan sumpah yang besar. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka dan mereka langgar perjanjian-perjanjian tersebut. Wa kafaru bi ayatillahi wa qatalu rusulah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh rasul-rasulnya bighairi haq, tanpa kebenaran. Wa min qawlihim, dan juga termasuk sifat Yahudi. Innahu muqatalul Masih Isa wa salabu. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Padahal sudah diberitahu, sudah diberi ilmu bahwasanya Nabi Isa adalah nabi. Wal hal annahum ma qataluhu wa ma salabuhu, yang ternyata mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetap diserupakan seseorang dengannya. Faqatalu ghayrahu wa salabuhu, akhirnya mereka membunuh orang lain dan menyalib orang lain. Masih ada lagi? Masih. Setiap disampaikan ayat, setiap disampaikan peringatan, setiap disampaikan hujjah-hujjah dari Allah kepada mereka oleh Nabi Musa, mereka berkata, qulubuna ghulf. Hati kami terkunci, hati kami terikat, kami gak bisa paham kamu ngomong apa. Astagfirullah. Ini kurang ajar. Mengatakan qulubuna ghulf, hati kami terkunci. La tafqah, hati kami gak paham apa yang kamu katakan. La tafqah ma taqulu lahum wa la tafhamuhum. Wa bi saddihim an-nas an sabilillah, dan juga perbuatan mereka menentang manusia dari jalan Allah. Fasadduhum anil haq, maka akhirnya mereka terhalang dari kebenaran oleh Bani Israel. Wa da'uhum ila ma hum alaihi min ad-dhalal, dan justru mengajak kepada apa yang mereka jalani dari kesesatan dan kedzaliman. Dan termasuk kejelekan Yahudi Bani Israel. Yahuduhum suhd, mengambil harta-harta tanpa kebenaran. Ini uang itu, ini uang ini, uang itu, dan seterusnya. Sampai uang pengampunan dosa. Sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku. Warriba, dan juga riba. Manahillah lahum, bersama larangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Falladzina fa'alu hadhil afa'ila yastankir 'alaihim an yas'alur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Sa'di, maka kaum yang seperti itu jeleknya, yang seperti itu protesnya kepada nabi mereka sendiri, menentang nabi mereka sendiri, menuntut nabi mereka sendiri, menyelisihi nabi mereka sendiri, bahkan menyelisihi janji yang sudah diperjanjikan dengan ghalidha, mereka tentang, mereka selisihi. Orang yang seperti itu wajar menuntutmu untuk menurunkan Quran jumlatan wahidah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan juga ketika mereka sallallahu alaihi wasallam al-afiyah membuat sapi dan menganggap bahwa itu sebagai Tuhan, ini Tuhannya Musa. Fanasia, mereka lupa hanya dengan satu kata dari Sabiri yang mengumpulkan emas, perak dan segala macam perhiasan-perhiasan dilebur, kemudian dibikin patung sapi yang memiliki bunyi. Wah, ini hebat, ini Tuhannya Musa. Percaya hanya dengan satu kata itu, ini Tuhannya Musa, langsung percaya. Maka ketika Musa datang, Musa marah pada mereka dan mereka menyesal, ingin bertobat dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bertobatlah pada Rabb kalian dan bunuhlah diri kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud adalah yang tidak menyembah patung sapi membunuh yang menyembah patung sapi. Ya tentunya kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri, satu suku. Mereka bingung. Pedang sudah di tangan mereka. Masih dimudahkan. Sudah. Kalau kalian ragu-ragu karena itu saudaraku, ini kenal, ini pamannya, ini bibinya, ini saudaranya, ini anaknya, ini ponakannya, ini cucunya, dan sebagainya. Saling bersaudara. Maka Allah redupkan cahaya. Seperti mendung yang gelap. Fatubu ila bari'ikum, faqtulu anfusakum. Bertaubatlah pada Rabb kalian. Bunuhlah diri-diri kalian. Saling bunuhlah kalian. Maka mereka pun melakukannya. Karena sudah lihat, tidak lihat lagi siapa-siapanya. Hanya lihat hitam-hitam saja. Maka mereka saling membunuh. Dan kemudian Allah katakan cukup kalian diterima. Taubat kalian diterima. Fa'afawna an dhalik. Itu makna ayat ini. Fa'afawna an dhalik. Maka kami maafkan. Apa makna ini maafkan? Dimaafkan yang sudah terbunuh tadi dihidupkan kembali. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'afawna an dhalik. Ikhwan ibn na'azullah dibangkitkan kembali mereka yang sudah mati pun dihidupkan kembali. Dan kemudian diterima taubat kalian. Untuk menunjukkan betapa besarnya kekufuran mereka. Hukumnya sangat beratnya. Yaitu urusannya dengan pembunuh. Tetapi masih diberi kesempatan dihidupkan kembali. Dan kemudian kalian sudah diterima taubatnya. Harusnya kan gak diulangi. Tetapi na'udzubillah apa yang terjadi pada Bani Israel. Sungguh di luar nalar. Sangat mengerikan, sangat aneh dan sangat. Menunjukkan kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan kesabaran Nabi Musa. Oleh karena itu ketika Nabi disakiti oleh munafikin, diejek, dicerca, disakiti hatinya, beliau berkata, rahimallahu Musa, faqad udiya bi aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, telah disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.